kedua dari khisalul fitrah itu adalah iktihal, bercelak. Celak itu bahasa Indonesia mungkin ya, sudah. Celak. Yusanu ayyakuna witron, disunahkan celaan ini, menggunakan celak ini, disunahkan tiga kali untuk mata kanan, tiga kali untuk mata kiri. Tapi yang perlu kita perhatikan bersama, kalimat di sini tidak hanya sekedar berselak, tetapi ada kalimat penjelasan kulla lailatin inda iradatin naum. Ini yang harus kita perhatikan bersama. Jadi sunnah bercelak itu setiap malam pada saat akan tidur. Jadi bercelak pada saat akan tidur, bukan kemudian bercelak saat akan ngelencer atau jalan-jalan biar nampak lebih cantik atau nampak lebih tampan. Tapi kesunahan bercelak ini saat akan tidur untuk mempertajam penglihatan kita. Nah, di samping yang perlu kita pahami bersama, seluruh amal-amal jasad kita itu sebenarnya hanya bentuk media kita untuk menjalankan amal-amal ruhani. Jadi manusia itu kan ada dua elemen, elemen jasad sama elemen ruh. Lah, elemen jasad ini hanya isti'anah membantu elemen ruh kita menjalankan ibadah. Makanya kalau kita melihat kajian-kajian fikih tasawuf, kita akan membaca aturan-aturan wudhu dan lain sebagainya, itu bukan sesuatu yang mujarot hanya bertumpu pada membasuh anggota tubuh saja, bukan, tetapi lebih dari itu, membasuh wajah ada doanya, membasuh tangan ada doanya, dan dibutuhkan penghayatan yang baik. Itu nanti akan ada contohnya di sini. Setiap gerakan kita membasuh itu ada kesunahan-kesunahan untuk membaca doa-doa. Karena ini yang menyusun Al-Habib Hasan, muridnya Habib Sen bin Ibrahim bin Sumait, yang Habib Ibrahim bin Sumait, Habib Sen bin Ibrahim bin Sumait ini mazhabnya lebih ke arah fikih tasawuf. Begitu juga pada saat kita ini melakukan iktihal, melakukan celak, bercelak, itu ayyakuna, yang pertama ayyakuna bil ithmit. Jadi kita menggunakan batu celak yang biasanya kita lihat itu ithmit istilahnya. Nah, kemudian saat kita menggunakan ithmit inilah kita sunnah berdoa. Dan ini yang penting. Jadi gerakan tubuh kita, jasad kita itu media kita untuk bermohon. Nah, seperti itu. Allahumma nawwir basari. Ya Allah, berilah atau tajamkan, berilah cahaya kepada penglihatanku. Wa basirati, dan mata hatiku. Nah, ini ya. Yang dicelai jasad, tetapi kita juga bermohon untuk basiroh batin kita. Waj'al sariroti khairan min alaniyati, dan jadikanlah hatiku lebih baik daripada yang nampak. Karena Allah itu kan yang duru ila kulubina, Allah itu melihat hati kita, bukan jasad kita. Makanya dalam kitab risalatus sholah itu dinyatakan bahwa syarat mutlak sholat itu dianggap sah itu harus ada khusyuknya. Minimal saat takbir ingat Allah itu. Sampai begitu. Dan tidak ada yang lebih minimal dari itu. Karena itu tadi, Allah melihat dari apa yang ada di dalam batin kita. Artinya begini, sama halnya kita membeli makanan di mall atau di pasar itu yang kita cari itu bungkusnya atau isinya. Kalau kelezatannya itu, makanan itu lezatnya pada saat dibungkus dengan kain, dengan daun pisang katakanlah, kemudian di mall itu dijual dengan bungkus plastik, mana yang kita pilih? Katakanlah lontong, ada mereknya begitu, dan lontong yang ada mereknya tapi dengan daun pisang. Itu kalau orang yang tahu rasa pasti akan milih dari daun pisang. Jadi tidak melihat apa luarnya. Ya. Orang tidak melihat amplopnya tapi isinya. Begitu. Kalau isinya amplop itu surat tagihan ya tentu tidak akan membuat orang tersenyum itu. Oke. Nah, seperti itulah Allah akan memandang kita. Waj'al 'ala niyati shalihatan, jadikanlah apa yang nampak dariku adalah sesuatu yang baik. Artinya kita mohon apa yang nampak dari kita itu baik, berarti hati kita lebih baik dari apa yang nampak. Nah, ini media iktihal, ya. Doa dengan cara beriktihal. Jadi sekali lagi, bercelak ini disunahkan saat kita akan tidur, bukan saat kita akan ngelencer, gitu. Berjalan-jalan. Al-khoslatu ats-tsalitsah. Khoslah bagian yang ketiga. Dari khisalul fitrah itu adalah iddihan, meminyaki tubuh kita, memberi lotion and body atau apa gitu. Kalau kita niatkan ngambil kesunahan, kita dapat kesunahan. Jadi kita merawat tubuh itu, kalau kita niatkan untuk media bersyukur atas apa yang Allah berikan untuk jasad kita, itu berpahala itu. Makanya penting ngaji itu agar kita bisa tahu niat kita. Oke. Meminyaki aifil badani pada tubuh, wayakunu ribban, dan sunnahnya selang-seling. Awaktan ba'da waktin. Jadi tidak terus, tapi waktu demi waktu secara rutin. Wa ta'akkadu, dan kesunahan itu menjadi kuat, kukuh, idza jaffal jildu, pada saat kulit ini menjadi kering. Au fi fasli syita, atau pada saat waktu-waktu itu sangat dingin. Jadi, kayak saya ini kalau musim dingin, itu kulit menjadi sangat kering dan gatal sekali. Lah itu kita memberi lotion, kita niatkan mensyukuri tubuh kita yang diberikan oleh Allah. Nah, luar biasa. Jadi segala innamal a'malu binniyah, kalau kita niatnya hanya sekedar berhias ya sampai pada hiasan, tetapi kalau kita niatnya adalah lillah, orientasinya kepada Allah, orientasinya untuk ibadah, menjadi nilai ibadah. Jadi hal-hal yang mubah akan selalu berarti ibadah pada saat kita niatkan ibadah. Kita melayani orang, kita niati ibadah. Kita memberi pengemis, kita niatkan beribadah memberi makhluknya Allah. Nah, begitu. Dan lain sebagainya. Al-khoslatu ar-rabi'ah, pakerti yang keempat adalah izalatu sya'aril ibti, menghilangkan rambut ketiak. Yusannu lirrajuli an-nadfu, yang sunnah bagi seorang perempuan laki-laki adalah mencabut. Walil mar'ati al-halqu, bagi perempuan itu sunnahnya mencukur. Begitu. Dicukur. Ya, maklum ya, tapi tidak perlu kemudian ketiaknya difoto terus dimasukkan media sosial, tidak perlu. Ya, kita perawatan tubuh kita niati sebagai bagian dari mensyukuri apa yang diberikan Allah kepada kita. Al-khoslatul khamisah, adapun pakerti yang kelima adalah izalatu syaril anah, membersihkan rambut kemaluan. Wa yusamma al-istihdad, disebut juga dengan istihdad. Nah, kebalikan dari mencabut, membersihkan rambut ketiak, thoriqohnya dalam kitab ini, tidak usah dibayangkan, yusannu halquhu lirrajul, bagi laki-laki itu sunnahnya dicukur, wa natfuhu lil mar'ah, dan mencabutinya bagi seorang perempuan. Boleh. Nah, yang ini tidak usah diterangkan. Al-khoslatu as-sadisah, langsung sudah cerdas ini. Yang ke enam adalah taklimul adhafir, mencukur, memotong kuku. Wa yabda'u bil yumna, sunnah kita awali dengan tangan kanan. Walahu iddatut turuq, ini mempunyai banyak cara. Yang pertama, yabda'u bil musabbahatil yumna. Yang pertama adalah diawali dari jari kanan, jari telunjuk kanan, ila khinsiriha, kemudian sampai jari kelingking yang kanan. Ini jari telunjuk, jari tengah, jari manis, jari kelingking. Setelah itu, thumma bikhinsiril yusra, diawali dengan jari kelingking kiri, kemudian jari manis, jari tengah, jari telunjuk sampai jempol, dan terakhir jempol tangan kanan, itu jempol tangan kanan. Thumma yakhtimu bi ibhamil yumna, dan diakhiri dengan jempol yang kanan. Wa hadza indal Imamul Ghazali, ini caranya Imam Ghazali. Mereka ini thoriqoh-thoriqoh seperti ini itu tidak hanya sekedar ngarang, tetapi tidak sedikit mereka ini yang mempunyai sanad. Jadi sanad musalsal sampai sahabat sampai kanjeng Nabi. Ini yang karena mudah mengingatnya, ini yang biasanya saya gunakan. Jadi jari celuk tunjuk kanan sampai jari kelingking, kemudian jari kelingking kiri sampai jempol, dan diakhiri jempol tangan kanan. Cara yang kedua, yabda'u bimusabbahatil yumna ila khinsiriha, diawali dengan jari telunjuk kanan sampai jari telunjuk kelingking kanan, summa ibhamiha, kemudian jempol. Telunjuk, tengah, manis, jari kelingking, kemudian jempol kanan. Kemudian, thumma bihin siriha, diawali dengan jari kelingking kiri sampai jempol. Ini caranya Imam Nawawi. Nah, biasanya para ulama-ulama begini ini hanya sekedar untuk memotong kuku saja. Jangankan memotong kuku itu. Guru saya Al-Habib Soleh bin Ahmad bin Salim Al-Aidrus itu punya buku karangan kitab namanya Fawatih. Fawatih apa? Lupa saya. Fawatih. Itu isinya Fatihah-Fatihah. Jadi hadiah Fatihah kalau mau minum kopi, hadiah Fatihah kalau mau tidur, hadiah Fatihah kalau mau ini. Semuanya setiap gerak langkah hidupnya itu di bacakan Fatihah untuk menumbuhkan semangat ibadah. Kemudian salitan yang ketiga itu caranya Imam Nawawi. Yang ketiga yabda'u bil yumna ala tartibi khawabis. Ini biar ingat itu istilahnya dibuat khawabis. Khawabis ini kelingking, terus wawunya kho, wawu, alif, baksin. Jadi kho-nya itu khinsir, berarti kelingking. Wawunya itu wusto, kemudian tengah. Terus hamzah alifnya itu khowa, ada alifnya. Alifnya itu adalah ibham, jempol. Kemudian binsir, jari manis. Kemudian diakhiri dengan jari telunjuk, khawabis. Kemudian itu untuk jari kanan. Ya. Wal yusra ala tartibi au khosab. Au khosab berarti jempol dulu, ya. Ibham, wawunya wusto, tengah, kemudian khoknya khinsir, terus sinnya itu sababah, petunjuk, tak jari telunjuk, okay. Sinnya sababah jari telunjuk, kemudian baknya binsir, diakhiri dengan jari manis untuk tangan kiri. Kira teruat. Jadi nampo tangan kanan itu dibuat mencolot-mencolot begitu ya. Kelingking, tengah, jempol, manis, pelunjuk. Kemudian tangan kiri, jempol, kemudian tengah, setelah tengah, kemudian jari kelingking, kemudian jari telunjuk, sababah, dan terakhir adalah jari manis. Ini adalah riwayat dari Imam Ahmad ibnu Hanbal. Waqad nasal Imam Ahmad ala istihbabihi. Imam Ahmad itu menganjurkan ini karena lil haditsil ladzi dzakarahu Ibnu Qudamah fil Mughni. Karena ada hadis yang dijelaskan oleh Imam Abi Qudamah, Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mughni yang menyatakan mangqasa adzafirahu mukhalifan, barang siapa yang memotong kukunya secara mukhalif, yaitu tartib yang seperti di seling-seling itu tadi, lam yuro fi ainihi ramat, itu nanti matanya tidak akan pernah belek. Apa belek bahasa Indonesianya? Ya ada kotoran matanya, tidak akan keluar kotoran matanya yang terus menerus begitu. Ini menurut Imam Ahmad ibnu Hanbal seperti itu, ya. Nah, dengan cara khawabis, dan untuk tangan kanan khawabis, tangan kiri au khosab. Baik. Hadza kullu fi absabi il yadain. Cara yang tiga ini adalah cara dalam memotong kuku tangan. Wa amma asabi'ur rijlain, adapun memotong kuku kaki, fayubda'u min khinsiril yumna, diawali dari jari kelingking kanan, ila khinsiril yusra, sampai jari kelingking kiri. Jadi dari kanan sampai ke kiri, begitu secara urut. Wa yusannu at-taqlimu yaumal isnan wal khamis, dan sunnahnya memotong kuku pada hari Senin ataupun Kamis. Kira-kira ini hari Senin dan Kamis itu adalah hari di mana kita ini dianjurkan untuk kita ini akan diangkat amalnya oleh Allah setiap mingguan. Lah, kita berharap pada saat kita diangkat amalnya, kita dalam posisi bersih, begitu. Makanya ulama menganjurkan juga puasa Senin Kamis. Atau wabukrotal Jum'ah, kita ingin menghormati hari Jum'ah, bukrotal Jum'ah, pagi-pagi Jum'ah. Wa ghuslu asabihi ba'dahu, kemudian setelah dipotong kuku, kita sunah membasuhnya. Apa ya? Apa zaman istilahnya orang modern itu? Pedikur, manikur, ngoten nah, ikus. Wallahualam bissawab. Ya, itu. Jadi kita sunah membersihkan bermanipedi pada saat pada hari Jumat itu, atau kita mengambil Senin Kamis, ya, terserah kita mengambilnya. Ala kulli hal, katakanlah saya memotong kuku hari Ahad atau hari Rabu. Kenapa? Oh, karena saya mau ngaji, nah, mau bersih. Intinya apa? Intinya kita ini harus karena berkali-kali saya sudah matur bahwa setiap manusia itu adalah etalase terhadap agamanya, maka kita harus menampilkan bahwa ini loh orang Islam, orang yang keren. Ya, tampilannya saja sudah menggoda, apalagi akhlaknya lebih baik lagi, lebih menggoda lagi untuk bisa kita kenali. Ya, begitu, harusnya seperti itu. Bon. Selanjutnya, al-khoslatu as-sabi'ah. Pakerti yang ke-6 adalah al-khitan, berkhitan. Wahwa qat'ul jildati allati fawqal faraj, jadi memotong kulit yang ada di atas kemaluan. Hukmuhu, hukumnya bagi laki-laki hukumnya wajib. Walil mar'ati balighain, ada perbedaan pendapat antar ulama untuk kaitannya perempuan. Ada yang mengatakan hukumnya wajib, ada yang mengatakan hukumnya sunnah, begitu. Kalau sudah besar, sudah itu saja yang sunnah, jadi tidak usah dilakukan, tidak apa-apa kalau malu. Karena menutup aurat, menghindarkan dari aurat kita dilihat orang lain, itu lebih utama. Wa yusannu ayyakuna fil yaumis sabi' min yaumil wiladah, dan sunnahnya berwirid itu pada hari ketujuh pada saat kita melahirkan lahir, pada saat kita lahir, kok melahirkan. Jadi anak kalau sudah lahir pada hari ketujuh saat lahir itu kita sunnah menghitankan. Qadruhu, seberapa banyak sih yang harus dipotong? Lirrojuli bihaitu yaqta'u jami'a jaldati alladhi tughatti jami'al hasyafah ra'sid dzakar. Jadi untuk seorang laki-laki itu kira-kiranya memotong semua kulit yang menutupi hasafah. Hasafah itu ya ujung kemaluan itu. Atau kalau santri mengistilahkan capil wojo. Nah, capil wojo ini itu disunahkan agar terbuka. Jangan karena hasafah itu bagian dari dihukumi bagian zahir, kalau tidak disunat maka pada saat dia terdapat najis di sana maka nanti sholatnya menjadi tidak sah. Ini yang perlu kita perhatikan bersama. Bagaimana bagi seorang perempuan walil mar'ati qad uma yutlaqu alaihil musammal qat' minal badri. Jadi untuk perempuan bagi yang menganggap sunnah atau wajib itu memotong kira-kira itu sudah disebut memotong, biasanya hanya sekedar diseset kecil gitu di apa ujungnya itu dari yang dinamakan bedir atau klitoris. Baik. Baqiyatu khisalil fitrah, sekali lagi untuk perempuan ini khilaf. Ya. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan hukumnya sunnah. Ya. Jadi untuk Imam Syafi'i dan Imam Hambali, itu Qaul Mu'tamad mengatakan wajib, Hanafiyah dan Malikiyah mengatakan sunnah. Nah, sementara dari Syafi'iyah, Rafi'i, Imam Rafi'i, Syafi'iyah, Rafi'i itu juga mengatakan mengikuti pendapat Imam Abu Hanifah, yaitu laki-laki wajib, perempuan hukumnya sunnah. Nah, ala kulli hal, seperti kemarin, pembahasan yang saya sampaikan, setiap perbedaan yang terjadi dari ulama itu berlaku ikhtilaful a'immah rahmah. Perbedaan ulama dalam membaca isyarat-isyarat agama dalam Al-Quran maupun Al-Hadis itu menjadi rahmat bagi kita orang awam. Jadi pada saat kita terkendala mengikuti pendapat yang berat, itu kita bisa mengambil pendapat yang agak lebih ringan seperti itu. Jadi seumpama lahir dari keluarga yang tidak mengetahui tentang aturan agama, kemudian sudah terlanjur besar dan mau berkhitan bagi perempuan itu tabu, maka kita mengambil hukum sunnah. Kalau mau mengambil hukum sunnah menjadi tidak wajib dilakukan. Kenapa? Karena satrul aurah itu hukumnya wajib, menutup aurat, menghindarkan aurat itu terlihat oleh siapapun. Hatta kalau asadul aurah, aurat yang berat yaitu kemaluan dan tubur itu, kalau kita menghindarkan orang lain melihat, itu bahkan hukumnya menjadi hukum wajib. Meskipun kepada sesama, sesama jenis, itu tidak boleh, haram, wajib. Nah, sementara berkhitan itu hukumnya, kalau mengikuti yang sunnah, maka kita tidak bisa tidak bisa melakukan karena ada kaidah yang menyebutkan layang kudul wajib illa bil wajib. Jadi kewajiban itu tidak bisa digugurkan kecuali dengan kewajiban yang lain. Maka kalau kita mengikuti hukum sunnah maka tidak perlu melakukannya. Baqiyatu khisalil fitrah. Adapun khisalul fitrah yang lain diantaranya adalah karakter manusia ini secara umum itu senang itu melihatnya ngoten Ghusalul fitrah itu khusus syarib, merapikan kumis. Bihaitsu yadharu khumratus syafah. Jadi biar nampak merah-merah dalam bibirnya, jangan sampai kumisnya menutupi mulut, sampai kalau makan serundeng tidak bisa dibedakan mana serundengnya dan mana kumisnya, bahaya ini nanti. Wa ghuslul barajim, dan membasuh barajim. Barajim itu sela-sela tangan, sela-sela jari-jari. Jadi lipatan-lipatan dalam tubuh itu disunahkan senantiasa dalam posisi bersih. Wahiya zuhuru uqadil aswabi, yaitu yang nampak dari lipatan-lipatan jari. Wayukrohu al-qaza, dan hukumnya makruh kita melakukan qaza. Qaza itu adalah halqu ba'di sya'ri ra'si, memotong sebagian rambut kepala. Watarku ba'dihi, watarku ba'dihi, dan meninggalkan sebagian yang lainnya. Kalau orang Jawa itu mengistilahkan potong kuncung kocek. Nah, itu hukumnya makruh. Wal akhdu bil anfaqah, dan nah ini hikmahnya apa saya tidak tahu. Jadi juga hukumnya makruh adalah memotong rawis. Rawis itu rambut yang ada di bawah bibir. Wal hajib, dan alis. Nah, ini kalau kemudian kita memotong merapikan saja, okay? Memotong ya, karena bukan halku ya, akhdu itu kan berarti memotong. Tapi kalau sudah masuk ke kaitannya namisoh, istilah namisoh yaitu menghabiskan alis, itu malah sudah masuk ke dalam hadis la'anallahul an-namisoh wal mutanamisoh. Jadi Allah melaknati orang yang mencukur alis dan yang dicukur. Baik, yang terakhir, hukmu halqil lihyah, hukumnya memotong jenggot. Nasso Imam Syafi'i fi kitabi al-um ala tahrim. Tidak usah kebakaran jenggot. Ini sebagian ulama ada yang mengatakan Imam Syafi'i ini hukumnya memotong nopo halku itu, menghabiskan lihya jenggot itu hukumnya haram. Imam Nawawi dalam Imam Syafi'i dalam kitab nopo al-um. Saya pernah ikut ngaji pada saat umroh dulu bersama Abah Mustafa Bisri, itu ikut ngaji di pelataran Masjid Nabawi, Masjidil Haram. Itu kebetulan yang mengajar adalah Syekh Maki Al-Pakistani. Saat itu ada yang tanya hukum memotong, menghabiskan jenggot. Itu beliau menjawab hukumnya haram. Ketika ditanya apa alasannya haram, beliau ngendikan ini satu-satunya pertanda pembeda di akhir zaman antara laki-laki dan perempuan. Kalau kumis perempuan juga ada yang berkumis. Gitu. Kalau jenggot tidak ada. Gitu. Kecuali orang-orang satu dua orang. Gitu. Nah, itu beliau mengatakan hukumnya haram. Itu karena satu-satunya pembeda. Nah, karena perempuan sekarang yang gundul seperti orang laki-laki kan juga banyak bersolek seperti laki-laki kan juga banyak. Itu ada yang mengatakan hukumnya haram sebagaimana Imam Syafi'i. tetapi wakhtaro an-nawawi warrafi'u al-karohah. Ini yang mungkin dipilih oleh para kiai-kiai muda itu, ambil yang karohah aja biar tidak dosa. Wa huwa mu'tamad Syekhul Islam Zakaria, dan ini menurut Imam Syekhul Islam ini yang kuat, Ibnu Hajar, Romli, Imam Khatib dan lainnya menganggap ini yang kuat, sebagaimana disebutkan dalam kitab Ya'anatut Thalibin. Kecuali, ada kecualinya lagi, untuk hal-hal yang kita menemukan illah khusus, alasan khusus kita menghabiskan jenggot, umpama biar nampak selalu muda. Kenapa? Karena kebetulan dia seorang ulama, seorang duat, seorang pendakwah yang dia butuh punya citra baik, citra di masyarakat bahwa Islam itu baik dilihat dari penampilan sang dai itu yang senantiasa perlintir dan muda. Ini loh, orang Islam itu keker-keker, muda-muda, sihat-sihat. Nah, begitu. Maka itu menjadi tidak ada masalah. Nah, seperti itu juga hukmu khitabi sya'ri raksi walihya bisawat. Jadi menghukum menyemir, mencap rambut dengan rambut kepala dan rambut jenggot itu dengan hitam yang tidak kelihatan tua. Ini yahrumu illa lil jihad. Tapi kalau untuk jihad itu tadi, untuk menunjukkan bahwa orang Islam itu orangnya sehat-sehat, kekar-kekar, bukan ngelentere begitu, keren-keren, maka ini hukumnya menjadi hilang keharamannya seperti itu. Alhamu yaduruma hukum itu berputar ma'il latihi berserta dengan alasan-alasannya wujud dan wa'adaman. Wal mar'atu walil mar'ati bi'idni zaujiha indar romli. Jadi seorang perempuan itu diperbolehkan menyemir rambutnya dengan hitam, ya, seumpama biar suaminya senantiasa memandang istrinya masih muda, tidak ingin mencari istri lain karena istrinya senantiasa masih muda. Lah itu tidak apa-apa begitu. Nah, ini mungkin karena al-hukmu yaduru ma'ilatihi wujudan wa adaman. Jadi dalam kitab-kitab yang lain itu menyemir rambut merah itu hukumnya sunnah malah. Kalau kepingin menyemir, mengkaburkan uban ini dengan merah-merah. Kalau sekarang ini merah-merahnya itu cenderung dipakai orang-orang fusak, ahli-ahli fasik. Apakah ya masih sunnah dengan warna itu? Kita lihat al-hukmu yaduru ma'ilati wujudan wa adaman. Kama qala sahibus sahabatil subat, wa yustahabbul iktihalu witran, wa khibbad iddahin, wa qallim dhufra, sunnah bercela secara ganjil, kemudian meminyaki tubuh dan memotong kuku, wantif liibti memotong rambut ketiak, wa yuqassu syarib merapikan kumis, wa anah dan mencukur rambut kemaluan, wal khitan wajib dan khitan itu wajib, libaligi satira kamraatin qata bagi mereka, bagi orang yang balik, wasma min unsa wa yukrohul qaza dan hukumnya hukumnya makruh kita melakukan qadha, itu kunjung kocek itu memotong sebagian rambut tapi meninggalkan yang lain, tanazuhan wal akhdhu min jawanib anfaqah walihyah wa hajib. Ini semuanya nadom dari sofatu subat ini lebih kepada merangkum semua yang tadi sudah dijelaskan. Wallahu alam bishawab. Sampai di sini yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Seru sekali ya malam ini kita membahas banyak hal ya, terkait tentang mulai memotong rambut, kemudian tentang memotong kuku, bahkan memotong rambut-rambut yang rahasia tadi ya, sudah diterangkan semuanya. Oke teman-teman, mungkin ada pertanyaan atau mungkin ada sesuatu yang ingin disampaikan, teman-teman boleh raise hand ya, silahkan. Jika akan ada yang ingin disampaikan, teman-teman boleh raise hand, silahkan. Kulorin Gus Tanglet. Oh monggo Ustaz Farhan. Matur suwun. Niki yang mau saya tanyakan ini perihal yang potong kuku. Nah tadi kan yusannu taklimu yaumal isnain wal khamis wa bukratal jumu'ati wa husru asobihi ba'dah. Nah ini kan memotong kukunya itu kan hari Senin dan hari Kamis. Nah masalahnya tadi ada tiga dari qaulul ulama tentang bagaimana cara memotongnya. Nah sekarang bagaimana kalau itu hari Senin ke Kamis itu dua atau tiga hari, kan kuku saya kira belum cukup panjang untuk dipotong. Gitu. Mamanya kalau hanya kebetulan hanya jari kelingking yang panjang atau jari telunjuk yang panjang, jadi hanya satu atau dua jari saja yang dipotong begitu, bagaimana Gus? Apa kita nunggu dulu agak panjang semuanya, nanti nunggulah berarti pekan depannya gitu. Gitu. Matur suwun, kita coba pertanyaannya. Terima kasih. Oke, matur nuwun. Menurut saya taklim ini tidak harus setiap Senin atau setiap Senin, Kamis, Jumat, tidak, tetapi itu alal ikhtiar. Jadi kita boleh milih hari Senin atau hari Kamis atau hari Jumat ngoten, Mas Yai Farhan. Jadi alal ikhtiar. Jadi kalau masih bersih ya enggak perlu dibersihkan itu. Kira-kira ngoten, matur nuwun ngapunten. Nggih, matur suwun. Terima kasih Ustaz Farhan atas pertanyaannya ya. Silakan teman-teman, apakah ada yang ingin disampaikan? Gus, terkait dengan tadi loh Gus, hitam perempuan itu loh Gus. Itu ya, kan kontroversi ya Gus. Gimana ini? Mumpung ada banyak dokter ini, Gus ini juga perlu saya undang ke atas ini. Tentang khitan perempuan, Gus. Menurut hukum Islam, fikih maupun menurut kesehatan, Gus. Nah, nganu mohon, Gus Niamawan Rien. Nggih. Saya itu pernah dikonsuli adik saya yang kakaknya Samton ketika S3 membahas tentang khitan itu, tampaknya khitan itu banyak disalahpahami oleh masyarakat di luar Islam. Seolah-olah khitan itu adalah pengebirian. Lalu saya browsing, memang kalau di internet itu seolah-olah memberangus seluruh seluruh kemaluan perempuan lah, sehingga tampaknya Islam kok seburuk itu ya, merusak manfaat keberadaannya alat kelamin perempuan. Ternyata memang banyak disalahpahami, dan ketika saya juga pernah bertanya kepada bidan-bidan yang katanya mengkhitan, itu tampaknya juga mereka tidak paham. Jadi kalau laki-laki itu prepotium atau kulub itu kan menutup penuh atas topi wajo. Sementara sebetulnya kalau perempuan itu kan juga ada bentuknya mirip, hanya kecil, sangat kecil, tetapi dia tidak menutup secara utuh, hanya seperti kerudung separuh di atasnya. Dan itu kalau di dalam istilah kedokteran, kalau khitan pada laki-laki itu disebut sirkumsisi, artinya melingkar gitu, dipotong kulub itu. Sementara kalau perempuan itu dorsumsisi, hanya dipotong di ujungnya. Lah ternyata itu kebanyakan tidak paham. Jadi seolah-olah khitan itu adalah untuk menurunkan apa yang mereka anggap menurunkan libido karena dirusaknya alat kelamin yang sebetulnya memiliki sifat sensitif, sehingga dengan ternyata sebagian besar ya kalau di dalam istilah medis ya klitoris, atau kalau gantinya kalau laki-laki itu gland penis, itu yang dikerok sehingga seolah-olah dirusak. Ya, saya terus saya jelaskan loh, bukan, sebetulnya khitan itu kalau laki-laki itu sirkumsisi dibuka, itu memang manfaat utama yang paling utama adalah membersihkan, sehingga di leher atau disebut korona, di tempat cekungan di bawah topi wajo itu banyak kelenjar yang kalau kulub itu tidak dihitan, seringkali tertutup sehingga timbul banyak kotoran yang secara medis di dalam jurnal-jurnal, bahkan jurnal di kalangan kaum Yahudi itu juga dikatakan memicu, atau orang yang tidak khitan itu lebih banyak yang terkena kanker pada gland penisnya. Sementara kalau wanita memang tidak ada penjelasan, karena di dunia medis itu seolah-olah yang ya khitan itu terutama di kalangan non-muslim, ya para ahli tidak menganggap ada khitan itu untuk perempuan, sehingga tidak ada jurnal untuk itu. Tetapi memang manfaat utama, sehingga di dalam jurnal itu dinyatakan bahwa khitan itu memperkecil kemungkinan terjadinya kanker pada gland penis. Lah perempuan nggak ada, lah ternyata itu yang justru banyak disalahpahami oleh orang-orang yang non medis, apalagi yang non muslim gitu. Sementara yang medis pun, yang non muslim juga tidak seberapa paham, terutama yang bukan dokter bedah gitu. Yang jadi hanya sangat sedikit yang memahami khitan pada perempuan, sehingga misleading terhadap makna tujuan. Kalau mengikut kepada yang sunnah, ya disunahkannya gitu. Kalau mengikut kepada yang diwajibkannya khitan pada perempuan. Itu tambahan aja. Monggo dilanjutkan diskusinya. Terima kasih Gus Dokter atas tambahannya. Gus, saya pengen tanya sama Gus Ni'am ini. Gus. Monggo Dok, monggo Dok. Jadi saya jadi berpikir gini Gus, kalau misalnya ada dorsum sisi pada klitoris itu ya, kemudian ada sirkumsisi pada penis, pada glans gitu kan, sebetulnya kebalikan dari penurunan libido gitu Gus. Mungkin pada saat karena klitoris itu ada merupakan banyak ujung-ujung saraf gitu. Jadi mungkin pada saat melakukan intercourse gitu bahkan menjadi lebih nikmat begitu gitu. Apun ya, betul seperti makan pisang dikupas kulitnya apa enggak itu kan berbeda. Nggih, sampun Gus Hamid terjawab. Yeah. Jawabannya beda rasa, Dok. Kalau bisa bilang begitu itu berarti bisa membedakan, pernah membedakan loh. Lanjut Gus Hamid. Ini ada Ustadz Panji nih, Bib Panji. Wanji sudah selesai. Sudah gabung ke sini nih Wanji. Halo Wan. Ya. Dengerin ini. Tambahan Wan? Ya jelasan. Aku gimana ya tadi kupasan dari Gus Anton tadi tentang khitanul banat itu gimana ya? Khitanul inas. Oke, Gus. Sampan. Ada dua pendapat, Wan. Jadi ada yang mensunnahkan, ada yang mewajibkan. Yang mewajibkan itu Syafi'iyah dan Hanabilah, yang mensunnahkan itu Hanafiyah, Malikiyah plus Imam Rafi'i itu yang mensunnahkan begitu. Makanya tadi saya sampaikan kalau seumpama orang itu sudah besar, belum khitan, sudah tubuh sudah besar, sudah baligh, belum khitan, maka perspektif saya itu mengambil yang hukum sunnah. Kalau mengambil hukum sunnah berarti menjadi tidak perlu dilakukan karena ada yang wajib yaitu satrul aurah begitu. Karena al-wajib lah yang kutu ila bil wajib begitu Wan. Ya. Dan aku semasa aku belajar di Al-Azhar tahun itu, di Al-Azhar itu didebatkan berkenaan dengan khitanul inas. Itu didebatkan itu grand sekali itu. Bahkan Al-Azhar itu ada mengeluarkan satu fatwa berkenaan dengan khitanul inas. Dan dalam qa'atul bahas ataupun tesis, dia bukan tesisnya bukan tesis yang berbentuk persendirian itu semua orang itu diminta untuk melakukan kajian, dan aku itu antara orang yang terlibat diminta untuk melakukan kajian berkenaan dengan khitanul inas ini pada masa itulah, semasa aku belajar di Al-Azhar tahun yang terakhir itu. Sayyid Tantawi, Syekhul Azhar pada ketika itu, mulia itu memfatwakan sebagai haram gitu. Dan Qaradawi itu pula memfatwakan sebagai makruh berkenaan dengan khitanul inas. Aku juga berjumpa dengan fatwanya yang telah disebut oleh Gus Anton itu tentang fatwanya Syafi'iyah, Hanafiyah, Malikiyah dan Hambaliyah itu. Dan kelihatannya berbeda ya dengan fatwanya ulama kontemporer seperti Sayyid Tantawi dan juga fatwanya Yusuf Al-Qaradawi gitu. Semasa Qaradawi dan Syed Tontawi mengeluarkan fatwanya, pandangannya pada ketika itu, mendapat tentangan hebat dari teman-temannya orang-orang Salafi di Mesir pada ketika itu. Dan menariknya, dalam kupasannya Qaradawi dan Syed Tontawi, hujah mereka itu yang pertama, yang hadis Nabi SAW yang menyebut tentang Ummu Atiyah yang merupakan seorang perempuan yang mengkhitan banat pada ketika itu di Madinah, itu kan Nabi Muhammad ada menyatakan kepadanya, la tanhiki fa inna dhalika ahza lil mar'ah wa ahabbu lil ba'li. Itu kan disebut dalam perkataannya Nabi itu, jangan kamu lebihkan potongan itu kerana itu untuk apa, itu lebih mencantikkan kepada wanita dan itu lebih menyebabkan suaminya menyayanginya itu. Hadis itu dikomentarinya oleh Qaradawi dengan menganggap hadis itu daif itu, kerana ada seorang perawi yang bernama Muhammad bin Hasan. Itu komentarnya Yusuf Al-Qaradawi. Yang keduanya itu, kalau dianggap sebagai sahih sekalipun, hadis itu dikatakan merujuk kepada kebudayaan Arab, bukan merujuk kepada amalan keagamaan gitu. Umpama seperti memakai sorban gitu kan. Memakai sorban itu kan ada macam Al-Imam An-Nawawi menganggap itu sebagai pakaian keagamaan. Jadi memakai sorban itu dianggap sebagai gambaran keislaman. Tapi ada ulama yang lain itu kan mengatakan ia bukan keagamaan. Itu sekadar kebudayaan masyarakat Arab. Kerana yang memakai sorban itu bukan sekadar Nabi dan para sahabat balahan. Dipakai juga kan oleh orang-orang Arab Quraisy yang mereka yang tidak beragama Islam. Turut dipakai juga oleh Abu Jahal, Abu Lahab itu kan. Jadi di situ disimpulkan Dr. Ali Jumu'ah dalam buku beliau iaitu Al-Mutashaddidun. Beliau menyatakan sorban itu bukan pakaian keagamaan. Itu adalah pakaian kebudayaan orang Arab. Apatah lagi, enggak pernah ada satu hadis yang sahih menjelaskan tentang pahalanya memakai sorban. Memakai sorban itu enggak ada yang sahih. Yang ada yang menyatakan balasan pahala memakai sorban ketika menunaikan solat, hadis itu dinilai sebagai lemah gitu. Itu kupasannya Dr. Ali Jumu'ah ya, bekas mufti Mesir dahulu. Sekarang pun masih hidup lagi di Mesir. Yang Gus Hamid itu sering menukilkan ungkapan daripada Dr. Ali Jumu'ah. Itu dibahas panjang lebar dalam bukunya yang bertajuk Al-Mutashaddidun. Maka demikian juga dalam melihat dalam hadis la tanhiki fa inna dhalika ahdha lil mar'ati wa ahabbu ila al ba'li itu, iaitu Nabi Muhammad itu menyatakan jangan kamu lebihkan potongan itu. Jadi amalan khitanul insan, mengikut komentarinya oleh Sayyid Tontawi alaihirham, beliau itu menyatakan itu bukan urusan keagamaan, itu adalah merujuk pada amalan kebudayaan Arab. Maka di situ Sayyid Tontawi itu agak keras ya, fatwanya adalah menyatakan haram khitanul insan, khitanul inas. Dan di situ tu menyebabkan Al-Azhar, kerajaan Mesir pada era itu, pada era Husni Mubarak, mereka itu menetapkan satu qarar, satu ketetapan undang-undang melarang untuk khitanul inas, untuk khitan para perempuan itu. Itu tapi menarik pandangan ulama-ulama kontemporer itu menyalahi dengan pandangannya ulama-ulama dahulu itu, yang disebut oleh Gus Anton itu pandangannya mengatakan sunat dan ada lagi yang mengatakan sebagai wajib gitu. Itu mungkin penambahanku barangkali sikit. Wallahu a'lam. Nah, mungkin yang haram itu perspektif yang gambaran yang seperti disampaikan oleh Gus Ni'am itu tadi, Wan. Jadi ya, para dokter sendiri ada yang salah mengertikan mana yang harus para dokter ya, orang bidan atau siapa yang memotong itu salah dalam memahami mana yang harus dipotong, dirapikan. Kalau yang seperti itu sampai merusak, memang kan jelas haram itu lebih muktamad kan begitu kan. Ya, mungkin gitu barangkali Gus. Aku itu ada fatwanya ini dalam PDF, nanti mungkin aku boleh share dalam WA ya, grup WA nanti. Insyaallah. Kalimat dalam kitab Takhiratus Syadidah ini sangat simpel sekali. Qad umayutlaku alaihil musamma al-qata minal badri. Artinya tidak ada batasan kadar seberapa itu banyak, tetapi kan sekedar terlihat ada yang terpotong kan begitu aja. Ya. Nah, kalau melihat dari situ kan apa yang dipaparkan oleh Gus Ni'am tadi memang ya terlalu berlebihan kalau sampai menghabiskan dan lain sebagainya. Ya. Oke, okay, ya betul. Dalam hadis itu pun Nabi itu kan mengatakanlah tan haki, jangan lebihkan pada potongannya itu. Itu pun disebut dalam hadis yang begitu gitu. Monggo Gus. Terima kasih Bang tambahannya ya. Jadi, ya ya. Kontemporer benar ya Al-Azhar ya. mempunyai fatwa-fatwa, dan inilah makna dari ikhtilaful ulama rahmah lil ummah gitu ya Wan. Oke, teman-teman silahkan tadi tentang jenggot tadi Gus, ini mungkin bisa dianu sedikit Gus, bagaimana hukumnya menghabiskan jenggot itu Gus. Mungkin ada fatwa lagi nanti dari Al-Azhar, Gus. Oh iya, monggo silakan. Tapi wajib itu jenggotan itu. Aku itu enggak pernah cukurnya jenggot, Dok, Gus, kecuali ketika masuk penjara itu. Penjara itu memang penjara itu mewajibkan potong jenggot, tapi aku sendiri enggak pernah potong jenggot. Karena ada kaidahnya, Wan. Iya. Yeah. Ya. Yeah. Man laisal jenggot fahuwa amrod itu. Tahu enggak wanci amrod itu? Enggak tahu itu mukanya. Itu. Kalau ke di Malaysia itu disebut budaknya muka jambu gitu kan. Orang lelaki nah, ya, mukanya. Begitu. Ya. Kok tahu ya? Wanci tahu. Baca lah modal beneran ini. Nah, tadi kan Gus Santan itu kan sebut dia pergi dia apa dengarnya ulama India itu kan. Memfotokan jenggot yeah. Itu kan wajib gitu. Itu memang fatwa diamalkan ulama-ulama Deobandi itu. Bahkan kalau mau sambung belajar di University Deobandi, kalau kelihatannya memotor jenggot itu enggak boleh masuk itu. Di akan disuruh panjangnya jenggot terlebih dahulu ya baru bisa untuk mendaftar masuk gitu. Oh, bisa pakai obat penumbuh jenggot dong, Bang. Berarti Gus Hamid hanya boleh di luar pagar. Berarti ini berbeda dengan fatwa Kiai Said Agil ini tentang jenggot ini. Iya. Loh, bukan. Kalau Pak Said Agil kan memanjangkan, Agus. Kalau Kiai Said Agil itu kan memanjangkan, membiarkan tidak rapi. Kan begitu. Iya. Memang kan ada apa kaul ulama yang menyebutkan semakin panjang jenggot semakin bodoh, itu kan ada. Ya benar-benar itu apa ya Kiai Akil Siraj itu pernah sebut dalam satu syarahannya itu dan orang ya, salafi ya. Cukup marah itu, tapi sebenarnya memang ada dalam kitab itu. Jadi kata ya. Said jenggot itu ada tiga kategori. Yang pertama jenggot ideologis, seperti Wanci ini kan jenggot ideologis ya, karena mengikuti sunnah rasul. Ada dua jenggot aksesoris, Wan, ya. Jadi kalau nggak ada jenggotnya kurang berwibawa, kayak Gus Samton kalau nggak ada jenggotnya kan kurang berwibawa ya. Ilmunya kurang masalah Gus. Yang ketiga jenggot apa Gus? Aksesoris ideologis sama apa Gus? Teroris. Nah, aku itu ada satu pengalaman. Aku itu ada pengalaman di Al Azhar semasa belajar di Azhar. Kan apanya pada eranya Husni Mubarak, apanya ikhwan itu kan ditekan orang-orang Ikhwanul Muslimin itu. Jadi antara cara orang special branch itu. Jadi mengetahui orang yang ikhwan atau enggak itu dilihat pada orang lelaki itu ada jenggot. Kerana jenggot itu kan amalan sunnah dan turut yang cukup kuat diamalkan oleh orang-orang yang Ikhwanul Muslimin gitu. Jadi, satu hari itu aku mau membeli buku dan ada orang Arab, seorang special branch itu telah bertanya padaku, kenapa berjanggut? Ditanya gitu. Limazza tatalaha, kenapa berjanggut? Jadi aku tuh enggak boleh menjawab hadhi sunnatu Rasulillah. Kalau jawab gitu itu dikatakan orang ikhwan, itu bahaya itu, bisa ditangkap. Makanya aku menjawab banatul malaziat yuhibnar rijal almutalaha, wa orang perempuan itu suka orang lelaki berjanggut gitu. Jawabannya aku itu melepas gitu. Kalau nggak pinter masuk penjara, Wan, ya. Iya, orang dia nggak boleh diketahui orang itu ikhwan. Sebab ikhwan itu kan di apa di ditangkap itu kan kalau di Mesir pada era Hosni Mubarak gitu. Tapi ulama Azhar mereka itu memfatwakan berjenggot itu bukan wajib. Qaradawi antara yang telah memfatwakan begitu gitu. Sebab tu ramai ulama-ulama Azhar yang besar-besar itu enggak muncul jenggot gitu. Gus Hamid, kalau tidak ada pertanyaan lagi ditutup dulu baru ngopi. Gue mesti kan Gus Hamid nonton niku kabur di tengah-tengah. Ya, fatwanya Al Azhar itu aku telah share dalam dalam WA, dalam grup WA ya. Farhan, kalau tidak ada yang ditanya tanya lagi, kita tutup aja. Nanti dilanjutkan dengan ngobrol. Okay. Baik, terima kasih. Demikian pengajian kita dari Gus Ahmad Samton yang mengkaji kitab Taqriratus Sadidah. Dan tadi membahas terkait dengan beberapa kefitrahan. Nah, alhamdulillah tadi sudah ada beberapa pertanyaan dan ini sudah pukul 22 lebih 23 untuk jadwal ngajinya kita akhiri terlebih dahulu, nanti bisa dilanjut ke sesi ngopinya. Untuk itu mari kita akhiri dengan membaca hamdalah dan suratul asr. Alhamdulillahilalamin. Terima kasih. Ini mewakili Gus Hamid menutup pengajian pada malam ini. Syukran katsiran. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalam. Alhamdulillah. Monggo Pak Dokter Budi. Gus Hamid